Sing duwe bokong semok sa Indonesia tau. Ada Laskar Stres, ada Wong Kerep Ramayana, juga MDH Shooting, Devi Al Diva Ju Palapa. Dari kancong kasih. Tepuk tangan buat keren. Alhamdulillah.